Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Berseru, Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya. Yesuslah segalanya.